بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. Sekarang kita masuk ke bab al-hal ya. Nah, qala Ibnu Ajurrum rahimahullah al-babul hal. Al-hal huwa al-ism al-mansub al-mufassir liman bahama min al-hay'ati. Nahwu qawlika ja'a Zaidun raqiban. وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. Yeah. أقول الرابع من المنصوبات الحال. Yang keempat dari المنصوبات adalah hal, وهو لغة dari segi bahasa maknanya ma'alaihil insanu min khairin aw syarrin, ma'alaihil insanu min khairin aw syarrin. Keadaan yang dialami oleh seseorang, itu makna ma'alaihil insan, artinya keadaan yang dialami oleh seseorang. Min khair berupa kebaikan, aw syar atau kejelekan. Nah. Wastilahan. Nah, ya, ada pun secara istilah. Ma dzakara al-musannifu biqawlihi wal ismu ila akhirih. Definisi yang disebutkan oleh al-musannif dengan ucapannya wal ismu sampai akhir ucapannya. Nah, jadi dari segi bahasa al-hal yakni keadaan, singkatnya dalam bahasa kita keadaan. Keadaan yang dialami seseorang berupa di atas kebaikan atau kejelekan. Nah, adapun secara istilah al-hal dia memiliki definisi tersendiri sebagai satu istilah dalam ilmu nahwu, yaitu apa yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum, al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hay'at. Faqawlul ismu ay sharihan kana aw muawwalan bis-sharih. Ucapannya al-ismu, yaitu meliputi ya sharihan kana aw muawwalan bis-sharih. Isim yang sharih atau ditakwilkan sebagai isim yang sharih. Apa itu al-ismu sharih? Apa al-mu'awwal bis-sharih? Dijelaskan setelahnya. Fas-sharihu, isim sharih, huwa alladhi la yuhtaju fi ja'li halan ila ta'wil. Bisa la yuhtaju, bisa la yuhtaju. Intinya, maksudnya tidak butuh. Ya. Fi ja'lihi halan. Dalam menjadikannya sebagai hal. Ila ta'wil. La yuhtaju la ta'wil. La yuhtaju la ta'wil. Tidak dibutuhkan di penakwilan. Dalam menjadikannya sebagai hal. Tidak butuh ta'wil. Kenapa tidak butuh ta'wil? Karena sudah sharih. Sharih itu jelas. Gamblang. Nah, sehingga tidak butuh ta'wil. Nahu, contoh, ja'a Zaidun dhahikan. Fa dhahikan halun sharihun min Zaidun. Maka dhahikan di sini i'rabnya sebagai hal yang jenisnya sharih, jelas ya. Min Zaid, hal dari Zaid. Dia jelas hal sebagai Zaid. Termasuk isim sharih yang jelas sebagai hal untuk Zaid. Tidak butuh ta'wil. Ja'a Zaidun dhahikan. Zaid telah datang dalam keadaan tertawa. Jelas. Sharih. Wal mu'awwal bis sharih, dan yang ditakwil dengan isim sharih, ya, butuh penakwilan ke isim sharih, huwalladhi yahtaju atau yahtaju fi ja'li halan ila ta'wil, yang butuh, ya, dalam menjadikannya sebagai hal butuh kepada penakwilan, butuh ditakwilkan. Wa hadha yashmalu, dan ini meliputi al-jumlata wa shibhaha. Meliputi apa? Al-jumlata wa shibhaha. Jadi ada dua hal yang kategorinya al-mu'awwal bis-sharih. Yaitu apa? Al-jumlah wa shibhan wa shibh al-jumlah. Al-jumlah dan shibh al-jumlah. Naam. Fal-jumlatu nahu. Contoh. Ya, al-jumlah nahu ja'a Zaidun yadhaku. Yadhaku ini jumlah kan, ya, jumlah fi'il dan fa'il, jumlah fi'liyah yani. Ini fa inna qawlaka yadhaku kana, ya, sesungguhnya ucapanmu yadhaku fi ta'wili qawlika dhahikan, pada penakwilan ucapanmu dhahikan. Jadi ja'a Zaidun yadhaku, yadhaku di sini ditakwilkan ke makna isim sharih yaitu dhahikan. Jadi yadhaku jumlah fi'liyah ini pada posisi sebagai hal, yakni fi mahalli nasbin hal. Wa shibhul jumlati, dan yang serupa dengan jumlah ada dua kan, shibhul jumlah ya, yaitu apa? Jar majrur dan dhorf. Nahu ja'a Zaidun indak, ini untuk dhorf. Au fid dar, telah datang Zaid di sisimu, atau telah datang Zaid di rumah itu. Fa inna qawlaka indaka au fid dari fi ta'wili qawlika mustaqirran, ya, ucapanmu indaka atau fid dar itu pada penakwilan, ya, ucapanmu mustaqirran yakni berada. Jadi indaka berada di sisimu, fiddar berada di rumah itu. Mustaqirran indaka, mustaqirran fiddar. Itu penakwilannya. Ditakwilkan isim shariyah ini mustaqirran. Jadi kalau ini berarti mengi'rabnya indaka, ya, dan fiddar, dua-duanya sebagai hal, berarti kita mengi'rabnya muta'alliq bimahdhufin halin takdiruhu mustaqirran. Yang al-jumlah tadi yadhaku, setelah kita i'rab, kita kemudian setelah kita i'rab fi'il dan fa'il, kemudian kita i'rab al-jumlah al-fi'liyah, yani al-fi'l wal-fa'il, fi mahalli nasbin hal. Hal min Zaid, min Zaidun. Adapun yang ini, yang sibul jumlah, dhorf, ya, dalam ini dhorf makaniyah dan jar majrur, muta'alliq bimahdhufin hal. Naam. Takdiruhu mustaqirran. Ini mustaqdirul kalam, mustaqirran indaka, mustaqirran fid fiddar. Mafhum? Wadih? Naam. Di'rab dulu. Indah mas? Yang mana? Ah. Yang mana tuh pilih? Yang susah ya. Nah, dari atas aja. Ja'a Zaidun dhahikan. Nah. Itu latihan aja. Gampang. Ja'a Zaidun dhahikan. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rabi. Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Dhahikan halun min Zaid mansubun bil fi'li wa 'alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Tayyib. Ja'a Zaidun yadhaku. Undur ilayya. Ja'a fi'lun madhi mabniyun 'ala al-fathhi. La mahalla min i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un. Alamat rafi'. Marfu'un bil. Marfu'un bi. Fi'l, ha. Mabniyun 'ala akhirih. Yadhaku fi'lun mudhari' marfu'un bi tajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Wa 'alamat على آخره فاعله ضمير مستتير في وجوبا تقديره هو والجملة وجوبا جوازا ها وجوبا أخيرا kembali ke awal وجوبا جوازا Muttarid itu namanya, goncang. Ah, pastikan satu. Jawazan, tayyib. Terus, wal jumlah. Jumlah dul fi'li wal fa'il. Fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin hal. Ja'a Zaidun indak. Ja'a fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Zaidun fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu adh-dhahiru 'ala akhirih. Inda dharful makan. Mansubun ala al-dharfiyah al-makaniyah. Nah. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Mabniyun ala al-fathhi. Indaka. Inda tadi mansubun ala al-dharfiyah al-makaniyah, kemudian di'rab lagi. Wa huwa baik, wal-kaf silun mabniun alal fathhi fi mahalli jarin mudafun ilayh. Fi mahalli jarin bil mudaf. Na'am, mudafun ilayh. Tayyib, terus wa dharf wadharfu mahdhuf. Tadi bagaimana mengi'rab hal tadi? Sudah naik irob kan tadi kan? Bagaimana mengirobnya? Muta'allikun hal. Hal min? Min inda. Min, ha? Ja'a. طيب متعلق بمحذوف حال من زيد تقديره أنت كم نعم مستقرا عندك طيب في الدار mabniyun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ad-dari ismun majrurun bi min bi fi wa 'alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Al-jar wal majrur muta'alliqun hal takdiruhu mustaqirun fid-dari. Mustaqirun fid-dari, ya. Ana pertegas lagi, ya. Ja'a Zaidun indaka takdirul kalam madha? Ja'a Zaidun mustaqirran indaka. Tamam? Jadi indaka dzarf muta'alliqun bimahdhufin hal min Zaidun, ya. Zaid yang dijelaskan keadaannya kan? Nah, itu, ya. Takdirhu mustaqirran. Begitu pula fiddar. Gitu ya? Naam, jaa Zaidun mustaqirran fiddar. Jadi fiddar jal majrur wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin hal min Zaidun. Takdirhu mustaqirran fiddar. Jelas ya? Naam, wa qawlu al-mansubu kharaja bihi al-marfu' wal majrur. Yani jelas ya, keluar dari kata al-mansub, al-marfu' dan al-majrur. Fala yakun wahidun minhuma halan. Jadi, maka tidak ada satu pun dari keduanya marfu' dan majrur yang menjadi hal. Karena hal itu i'rabnya mansub. Wa qawlu al-mufassiru al-ismul mansubul mufassiru. Al-mufassiru ay al-mubayyinu. Yang menafsirkan. Yaitu yang menjelaskan. Nah, al-mufassiru diartikan al-mubayyinu. Berarti maknanya apa? Menjelaskan. Nah, isim mansub yang menjelaskan. Al-mubayyinu. Al-mufassiru ay al-mubayyinu yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Al-mufassiru liman bahama minal hay'ati. Ah, wa qawlu liman bahama ay khafiya. Menjelaskan yang tersembunyi, yang samar, yang tersamarkan. Khafiya itu apa? Khafiya tersembunyi, tersamarkan. Nah, wa qawlu minal hay'at, dari al-hay'at ay as-sifat, dari sifat-sifat. Nah, menjelaskan ya hal yang tersembunyi, yang tersamarkan dari sifat-sifat yang ada. Yakni singkatnya menjelaskan keadaannya. Fal maqsudu minal hali, jadi al maqsudu minal hal, yang menjadi maksud tujuan ya dari adanya hal dalam kalimat jumlah, bayanu hay'ati, penjelasan hay'ah. Hay'ah itu ay sifat. Bayanu hay'atin ay sifatin, penjelasan hay'ah yaitu sifat. Nah, bayanu atau bayanu hay'ati ya, bayanu hay'ati karena masih ada, masih mudhaf ini hay'ati, masih ada mudhaf ilaih istilahnya, jadi kita tidak tanwin. Bayanu hay'ati ay sifati sahibihi. Nah, masih mudhaf ilaih sahibi. Jadi bayanu hay'ati ay sifati sahibihi. Itulah tujuan adanya hal, yaitu menjelaskan sifat. Ya, pemiliknya, yakni keadaannya. Waqta wuku'il fi'li. Waqta wuku'il fi'li. Kenapa anda baca waqta mansub? Nah, karena berfungsi sebagai dzarf zaman. Nah, yakni fi takdiril kalam fi waqti wuku'il fi'li. Di waktu terjadinya fi'il. Di waktu terjadinya fi'il. Nah, jadi itu tujuan hal untuk menjelaskan ya sifat pemiliknya, yakni keadaannya ketika terjadinya fi'il. Nah, jadi jaa Zaidun dhahikan, telah datang Zaid dalam keadaan tertawa. Nah, ini dhahikan di sini sebagai hal, tujuannya untuk menjelaskan hay'ah sifat, yakni keadaan Zaid ketika datang. Ketika datang keadaannya bagaimana? Tertawa. Ah, gitu. Begitu pula jaa Zaidun yadhaku. Begitu pula jaa Zaidun indaka au fid dar. Nah, jaa Zaidun indaka menjelaskan keadaan Zaid ketika datang, dia datang di sisimu. Ketika dia datang di rumah itu, keadaannya di rumah itu. Nah, kemudian di sini ada tambih, ada tambih peringatan dari syarih. Qaulul musannifi, ucapan al-musannif menggunakan kata in bahama di matan itu. Al-ismul mansubul mufassiru liman bahama. Nah, kata in bahama ini dikritik. Kata in bahama dikritik. Ya. Hadihi lafzatu, lafat ini, yaitu lafat in bahama, ghairu ma'rufatin, tidak dikenal fi kalamil Arab, pada ucapan Arab. Jadi dari segi bahasa ini tidak dikenal bahasa ini, kata ini dalam bahasa Arab. Wal ma'rufu fi kalamihim, yang dikenal pada ucapan ya bangsa Arab, huwa istabhama, yaitu kata istabhama. Istabhama, bukan inbahama. Fasawabu, maka yang benar, at-ta'biru bihi, at-ta'biru mengungkapkan bihi dengan kata istabhama, bukan dengan kata inbahama. Kama nabbaha alaihi sebagaimana telah diingatkan ya atas perkara itu, ghairu wahidin, oleh lebih dari satu, min a'immatil lughah, dari imam-imam ahli bahasa. Itu ada di hasyiah penjelasannya. Nah, nukilannya. Kesimpulannya, lebih dari satu imam-imam ahli bahasa menjelaskan bahwa yang dikenal dalam bahasa Arab adalah kata istabhama, bukan imbahama. Jadi, al-ismul mansubul mufassiru limastabhama minal hay'ati. Itu yang tepat. Thumma i'lam. Thumma alam. Thumma alam. Kemudian, ketahuilah annal hala, sesungguhnya hal itu ta'ti, datang imma, imma ini hal, huruf apa namanya? Tafsili ya, na'am. Imma boleh jadi mabniyatan, ta'ti imma mabniyatan. Mabniyatan, aku salah baca nah ya. Mubayyinatan ya. Nah. Ta'ti imma mubayyinatan li hay'atil fa'ili nasan. Mubayyinatan li hay'atil fa'ili nasan. Nahu ja'a Zaidun rakiban. Wa qawlihi tabaraka wa ta'ala fa kharaja minha khaifan. Jadi ini akan dijelaskan sekarang bahwa hal itu diklasifikasi ya dari segi tujuan hal apa tadi, untuk menjelaskan keadaan pemilik hal itu ya, itu ada klasifikasi siapa pemilik hal itu. Nah, ini siapa yang dijelaskan keadaannya. Sebelumnya kan klasifikasinya hal, jadi ada dua klasifikasi. Klasifikasi yang sebelumnya kita pelajari, hal itu ada yang sharih, ada yang muawwal bi sharih. Yang muawwal bi sharih terdiri dari apa? Jumlah dan shibhul jumlah. Shibhul jumlah terdiri dari dzarf dan jar majrur. Antum bisa bikin pagarnya itu. Hal bagi dua, sharih, kemudian muawwal bi sharih, muawwal sharih terbagi menjadi jumlah, shibhul jumlah. Shibhul jumlah terbagi menjadi dzarf dan jar majrur. Begitu. Klasifikasi berikutnya sekarang ini yaitu tentang sahibul hal. Klasifikasi sahibul hal, pemilik hal, ini siapa yang dijelaskan keadaannya. Rinciannya yang pertama yang disebutkan yaitu ta'ti mubayyinatan li hadil fa'il, datang dalam rangka menjelaskan. Nah. Atau ya, sebagai penjelasan untuk keadaan al-fa'il. Nassan, secara nas. Nah, secara langsung. Ya. Contohnya ja'a Zaidun rakiban. Nah, di sini. Rakiban ini hal untuk Zaid. Jadi dia mubayyinah li hayatil fa'il. Zaid di sini kan posisinya fa'il kan? Coba ja'a fi'lun madin. Zaidun fa fa'ilun. Iya kan? Marfu'un bi fi'il. Zaid rakiban di sini hal mansubun 'alal haliyah. Nah, hal li hal min Zaid. Zaid ya merupakan fa'il. Jadi mubayyinatan li hayatil fa'il. Nah, dan firman Allah Ta'ala tabaraka ta'ala fa kharaja minha khaifan. Nah, fa kharaja minha khaifan. Siapa ini? Keluar dari negeri itu dalam keadaan takut. Siapa? Musa. Keluar dari apa? Dari mana? Mesir ya. Nah, dia keluar dari negeri Mesir khaifan, dalam keadaan takut. Siapa yang keadaannya takut? Siapa sahibul hal? La, fa'il kharaja, yakni Musa, betul Musa. Cuma kita hendak menjelaskan yakni fa'il kharaja. Fa'il kharaja apa di sini fa'il kharaja? Dhamirun mustatir. Jawazan tadruwa yaitu kembalinya ke Nabi Musa. Nah, jadi ini ta'ti imma mubayyinatan li hadhihi al-fa'il nasa. Tamam? Farakiban halun min Zaidun bayyanat hay'atahu, menjelaskan keadaannya, sifatnya, waqta maji'ihi, saat datangnya dia. Li'anna qawlaka ja'a Zaidun, telah datang Zaid, la yu'lamu minhu ala ayyi hay'atin ja'a. Karena kalimat ucapanmu ja'a Zaidun, telah datang Zaid, la yu'lamu minhu, tidak diketahui darinya, tidak diketahui dari kalimat ja'a Zaidun ala ayyi hay'atin, di atas sifat atau keadaan apa ja'a, dia datang. Ja'a Zaid, telah datang Zaid, apakah dia datang sambil marah-marah atau sambil tertawa atau bagaimana? Tidak jelas kan? Maka didatangkanlah hal untuk menjelaskan keadaannya saat datang. Ja'a Zaidun rakiban. Nah, dohikan seperti yang tadi, atau dia datang jalan kaki atau berkendaraan atau berlari. Nah, atau merangkak. Ternyata rakiban. Iya kan? Begitu. Khaifan, wa khaifan hal min fa'il kharaja. Min fa'il kharajal mustatiri. Min fa'il kharajal mustatiri. Fihi al-mustatiri majrur karena mengikuti fa'ili. Min fa'ili kharajal mustatiri fihi. Nah. Bayyanat hay'atahu, menjelaskan keadaannya, keadaan fa'il. Kharajal mustatir fihi itu. Waktu khuruji, saat keluarnya. Nah. Jika dikatakan di luar ayat. Fakharaja minha. Hanya itu. Fakharaja minha. Dia keluar darinya. Kita tidak tahu keadaan saat keluarnya bagaimana kan? Apakah dalam keadaan tenang? Ya, atau dalam keadaan ketakutan. Maka pada ayat ini Allah menjelaskan tentang nabinya Musa, fa kharaja minha khaifan. Keadaannya ketika keluar meninggal ke Mesir dalam keadaan khaifan, keadaan takut. Nah, ini rincian yang pertama. Nanti akan datang rincian berikutnya dengan huruf ataf au. Au ada akan datang berapa au ini? 1, 2, 3, 4, ya. Au mubayyinatan li hadhil maf'ul nassan, au mubayyinatan li hadhil fa'il maf'ul nassan, au mubayyinatan li hadhihi ma ihtimalan, au mubayyinatan li hadhil majrur. Nah. Ini klasifikasinya. Jadi berapa sama klasifikasinya? Berapa yang tersisa? 4 ya. Berarti semuanya 5. Kita baru ambil 1, yaitu yang pertama adalah hal itu datang untuk menjelaskan keadaan fa'il secara nas. Secara nas itu secara tegas, langsung gitu. Jadi tidak ada kemungkinan lain. Nah. Seperti contoh yang telah kita lewati. Fa kharaja minha khaifan, ini di Irab untuk menutup. majlis ya. Fa kharaja minha khaifan. Tafadhal. Fa kharaja fa atifa kharaja fi'l madhi mabniun 'ala al-fathhi la mahalla lahu min al-i'rab wa fa'ilu damir mustatir fihi jawazan takdiruhu huwa minha min tarfujarin ha damir muttasilun mabniun 'ala as-sukun damir muttasilun mabniun 'ala as-sukun fi mahalli jarrin bi harfil jar khaifan halun min halun min ad-damir al-mustadir fi kharaja wal jar majrur tadi muta'alliq minha bil fi'l fa kharaja minha na'am khaifan min ad-damir al-mustadir fi kharaja mansuban bil fi'l wa alamat nasbihi afatat adh-dhahiratu ala akhirih na'am ini dulu ya. Ya, empat yang lainnya kita ambil pada pertemuan yang akan datang para pewakil.